بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi At-Ta'ifatin Najiyatil Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan membaca soal jawab yang ke-100 dan mungkin beberapa soal jawab berikutnya masih berkaitan dengan iman terhadap para rasul. Masih menyambung bab-bab iman kepada para rasul. Di sini dalam pertanyaan yang akan kita baca lebih khusus terkait dengan mukjizat para nabi dan para rasul. Disebutkan oleh Syekh Hafidz rahimahullah soal ma hiya mu'jizatul anbiya, apa itu mu'jizat para nabi? Jawab, al mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati makrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradah. Mu'jizat-mu'jizat adalah amrun kharikun, perkara yang keluar lil'adah, dari kebiasaan. Makrunun bitahaddi, yang diiringi dengan tantangan. Salimun anil mu'aradati, yang selamat atau tidak ada al-mu'aradah, pertentangan terhadapnya. Inilah yang disebut dengan mu'ajizat. Beliau sebutkan bahwa yang namanya mu'ajizat itu adalah perkara yang luar biasa, kharikun lil'adah, tidak seperti biasanya. Dan untuk mu'ajizat ini makrunun bitahaddi, diiringi dengan tantangan, ya. Nah, ini misalnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim seperti yang akan kita baca nanti. Al-Qur'an Al-Karim yang itu sebagai salah satu mukjizat, di situ ada tantangan-tantangan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Misalnya Allah katakan kul fa'tu bi suratin mithlihi wal ya'tu bi haditsin mithlihi, datangkan surat yang semisalnya, datangkan pembicaraan yang sepertinya, dan seterusnya. Di sini adalah tantangan, dan mereka orang-orang musyrikin tidak mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Ya. Jadi mukjizat itu diiringi dengan tantangan. Sesuatu yang luar biasa lalu diiringi dengan tantangan, salimun minal mu'aradah, selamat dari pertentangan, artinya tidak bisa dilawan, ya. Mukjizat Nabi kita Muhammad, siapa yang bisa melawan mukjizat beliau? Tidak ada yang bisa menandingi. Mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Musa misalnya, tongkat beliau yang bisa menjadi ular, ya, mana bisa dilawan? Nyatanya mereka, para tukang sihir Fir'aun ketika itu, semuanya mengakui kekalahan mereka, bahkan akhirnya mereka beriman. Mukjizat-mukjizat yang lain, mukjizat Nabi Isa, ya, mengobati berbagai macam penyakit, bahkan sampai menghidupkan orang yang mati. Siapa yang bisa melawan mukjizat beliau, menandingi mukjizat beliau? Nah, ini makna salimun minal mu'aradah, selamat dari pertentangan, tidak bisa dilawan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya dengan mukjizat membelah bulan. Ya, siapa yang bisa melakukan yang semisalnya? Tidak bisa. Nah, itulah yang namanya mukjizat. Dari penjelasan beliau ini, ya, bisa kita bedakan, ya, antara mukjizat dengan hal-hal yang lain. Tadi disebutkan bahwa yang namanya mukjizat itu perkara yang luar biasa, khariqun lil 'adah, keluar dari kebiasaan. Yang tadi kita contoh-contohkan itu jelas sesuatu yang tidak sebagaimana biasanya. Tongkat jadi ular, ya, bulan bisa terbelah, ya, orang yang mati bisa dihidupkan. Ini hal yang tidak biasa, tidak biasa. Ya. Nah, yang perlu kita bedakan di sini, hal yang tidak biasa terjadi antara yang dilakukan oleh para nabi dengan yang dilakukan oleh selain nabi, ya, yang dilakukan oleh selain nabi ada saja, ya, yang dilakukan oleh para penyihir misalnya, ya, para penyihir melakukan ini dan itu yang tidak biasanya. Namun tentu ini berbeda dengan mukjizat. Apa yang dilakukan tukang sihir itu asal-usulnya dari mana? Dari setan, dari jin, bantuan syayatin. Dan mereka lemah. Mereka lemah. Ya, adapun mukjizat para nabi asal-usulnya dari Allah Azza wa Jal. Bantuan dari Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian tadi sesuatu yang sangat membedakan bahwa yang namanya mukjizat tidak bisa dilawan karena dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dilakukan para tukang sihir, para dukun misalnya, itu jelas bisa dilawan karena mereka lemah. Karena itu datangnya dari syaitan. Ya. Nah, ini sangat berbeda antara mukjizat dan hal-hal yang di luar kebiasaan yang itu selain daripada mukjizat. Bagaimana yang terjadi dengan para wali? Ya, terkadang sebagaimana yang terkadang terjadi, ya, hal yang luar biasa tapi bukan di tangan para nabi. Misalnya bahkan para sahabat yang itu di masa-masa itu dekat dengan masa kenabian. Ada yang terjadi pada sahabat Ali, sahabat Umar, Abu Bakar. Beberapa hal yang itu adalah hal yang luar biasa. Ulama menyebutnya karamah. Ya. Karamah. Ya. Bedanya di antara perbedaannya kalau yang terjadi pada para nabi mukjizat. Nah, itu sebagai dukungan terhadap kenabian mereka. Mereka adalah nabi yang Allah utus, rasul yang Allah utus, kemudian Allah menyuruh mereka untuk apa? Berdakwah, menyatakan kenabian mereka, kerasulan mereka, dan Allah dukung dengan mukjizat-mukjizat untuk menguatkan hujjah, bukti-bukti kenabian dan kerasulan mereka. Nah, ini mukjizat. Tapi kalau para wali, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Allah, lalu muncul dari mereka hal yang luar biasa, nah itu kan tidak disertai dengan apa? Dengan kenabian. Tidak disertai dengan kerasulan. Jadi beda juga antara mukjizat dengan karamah. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini hal-hal yang luar biasa harus kita bedakan. Ini siapa yang terjadi padanya hal yang luar biasa itu. Dari situlah insya Allah akan terbedakan. Oh ini nabi, para rasul. Nah itu sangat jelas tentunya. Dan ini kan sudah lewat di masa itu. Atau ini terjadi pada orang-orang yang beriman dan bertakwa dan jujur, bukan orang-orang yang aneh-aneh ya dalam perilaku dan perkataan mereka. Oh ini memang orang yang beriman bertakwa, diakui dan benar. Nah itu karomah para wali. Tapi kalau terjadi hal-hal yang luar biasa di tangan tukang sihir, dukun, sekalipun mungkin penampilannya kadang-kadang penampilan islami, tapi kalau diteliti muncul dari mereka hal-hal yang aneh. Ya, perkataan yang aneh, syarat-syarat yang aneh, perilaku yang aneh. Nah, ini sudah. Ini dukun, tukang sihir dan yang semisalnya. Ya. Nah, itu yang mungkin bisa membantu kita untuk membedakan hal-hal yang luar biasa itu dari jenis apa? Mukjizat, karamah, atau apa, bantuan jin dan syaitan terhadap para dukun. Kemudian sebelum dilanjutkan, ya perlu diketahui pula bahwa istilah mukjizah, ya ini istilah yang kemudian terkenal ya, terkenal di kalangan thullabul ilm dan ulama. Ya, mereka menyebut dengan istilah mukjizah. Ya. Kalau kita lihat di penjelasan ulama juga berdasarkan ayat dan hadis, sesungguhnya kalau di ayat-ayat Al-Qur'an ya atau istilah-istilah ulama yang lain, mukjizat ini lebih dikenal ya. Kalau di dalil-dalil dengan istilah al-ayat ya. Al-ayat atau al-barahin ya, al-barahin ya, atau juga di sebagian kitab misalnya dengan istilah dalail. Nah, ini istilah-istilah lain ya. Al-ayat, ayat-ayat maksudnya ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah, bahkan ya ayat-ayat syar'i, apa namanya, ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan mukjizat Al-Qur'an. Ya. Itu istilah-istilah lain ya, al-barahin, bukti-bukti, al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian dalail, ya, bukti-bukti an-nubuwah, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang disebut dengan istilah-istilah itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa hiya imma hissiyah tushahadu bil basar au tusma'u ka khurujin naqati minas sakhrati wa inqilabil 'asa hayatan wa kalamil jamadat wa nahwi dzalik. Dan yang namanya mu'jizah imma hissiyah, bisa jadi hissiyah, artinya indrawi, ya, indrawi, dalam arti indrawi bisa dilihat, ya, bisa didengar, ya, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah, hissiyah namanya, indrawi. Tushahadu bil basar, bisa jadi mukjizat itu tushahad, dilihat, disaksikan, bil basar, dengan mata, au tusma'u, atau mungkin tusma'u, didengar. Bisa jadi pula sesuatu yang terdengar. Nanti ada contoh-contohnya, ya. Kakhrujin naqati minas sahra. Contohnya adalah keluarnya unta dari sahra, batu. Batu yang besar. Nah, ini mukjizat Nabi siapa? Saleh, ya kan? Unta keluar dari batu. Nah, ini kan sesuatu yang khariqun lil 'adah. Luar biasa, tidak seperti biasanya. Yang namanya binatang biasanya lahir dari binatang, keluar dari binatang. Ini ada unta keluarnya dari batu. Nah inilah yang namanya mukjizat, ya, dengan penjelasan yang tadi disebutkan sebagai mukjizat Nabi Saleh yang mendukung kebenaran kenabian beliau. Wangkilabil asa hayyah. Juga contoh yang lain, inqilab, berubahnya al-asa, tongkat hayatan menjadi ular. Nah, ini indrawi, dilihat oleh orang-orang ketika itu dengan nyata. Dan betul-betul tongkat itu berubah menjadi ular. Bukan apa? Bukan mata manusia yang tertipu, bukan seperti para tukang sihir Fir'aun yang menipu mata manusia, bukan. Tapi kalau tongkat Nabi Musa, betul-betul tongkat itu berubah menjadi ular, ya, betul-betul ular. Dan ini tentu semuanya, ya, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa kalam al-jamadat. Contoh yang lain adalah kalam al-jamadat, berbicaranya benda-benda mati, ya, istilah kita, ya, benda-benda mati. Artinya yang tidak bernyawa, ya, ada kayu, ada batu. Ini istilahnya jamadat. Biasa dalam bahasa kita dengan ungkapan benda mati. Ya. Ini juga salah satu daripada mu'jizat-mu'jizat yang itu hissiyah, indrawi, karena bisa didengar. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ketika itu mendengar beberapa yang terjadi saat itu. Ya, apakah itu tasbihnya makanan-makanan atau merintihnya pangkal pohon kurma. Itu didengar oleh para sahabat. Bukan hanya Nabi mendengar, tapi para sahabat juga ikut mendengar. Jadi sangat nyata, ya, mukjizat-mukjizat tersebut. Nah, ini jenis pertama dari mukjizat, sesuatu yang hissiyah, indrawi. Wa imma ma'nawiyah. Ini yang kedua, atau ma'nawiyah. Ya, ma'nawiyah ini, ya, lawannya indrawi tadi. Tushahadu bil basirah, bisa disaksikan dengan ilmu, bukan dengan mata, bukan dengan telinga, tapi dengan ilmu. Kamu'jizatil Quran, seperti mu'jizat Al-Quran. Ya. Mu'jizat Al-Quran Al-Karim ini mukjizat ma'nawiyah. Kalau dari sisi apa, bahasa, ya, bahasa Arab, orang-orang juga tahu bahasa Arab, mengerti bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, ya kan? Jadi dari sisi Al-Quran sebagai bahasa Arab, orang-orang melihatnya sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Dari sisi itu bahasa Arab. Tapi kalau melihat maknanya, ya, kemudian susunan-susunan kalimatnya, ilmu yang terkandung padanya, baru orang memahami, menyadari bahwa Al-Quran ini bukan ucapan manusia, tapi itu kalamullah, kalam Allah Azza wa Jalla. Yang la tanqadhi ajaibuhu, keajaiban yang gak pernah habis. Nah, ini baru akan diketahui oleh orang-orang yang berilmu, berpikir. Barangkali kalau kita hanya sederhana saja, membacanya ya biasa saja barangkali. Ya. Membaca Al-Quran, lalu membaca artinya, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi yang lain, ya, Nabi Isa, ya sepertinya biasa. Ini oleh orang yang ya biasa juga ketika membacanya. Tapi bagi orang-orang yang berilmu, mencermati sekalipun sisi bahasa, ya, dia cermati, apalagi nanti kepada makna, baru dia akan tahu. Ini gak mungkin kalam manusia. Ini mesti kalam Allah yang memang penuh dengan keajaiban. Nah, ini mukjizat. Dan ini diakui sampai-sampai orang-orang musyrik, yang masih musyrik, bahkan sampai mati pun masih musyrik. Ya, mengakui hal tersebut. Apalagi muslimin, terutama mereka dari para ulama kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan ulama-ulama yang datang berikutnya, mereka tahu benar, ini memang betul-betul kalamullah yang penuh dengan ilmu, penuh dengan hal yang menakjubkan. Ya. Baik, jadi walhamdulillah, ya, kita sebagai umat Islam ini, ya, kita berkesempatan untuk melihat mukjizat walaupun masa kita sudah jauh dari masa Nabi kita. Kalau mukjizat yang sifatnya itu hissiyah, indrawi, ya adanya ketika itu, di masa itu. Kayak kita yang hidup di masa ini sudah tidak melihat lagi mukjizat-mukjizat yang indrawi. Tapi kalau mukjizat Al-Quran, kita masih bisa. Dan orang yang datang setelah kita, ya, juga masih bisa. Ya, sampai nanti Allah cabut Al-Quran. Tapi tadi syaratnya berilmu, ya, bil basirah, dengan ilmu. Ya, dipelajari, dimengerti, baru dia akan merasakan mukjizat Al-Quran tersebut. Kemudian beliau contohkan berikutnya di sini, atau beliau jelaskan dulu. Waqad utiya nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam min kulli dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, telah diberi semua itu. Untuk Nabi kita, mukjizat hissiyah yang indrawi ada, mukjizat yang maknawi ada. Ya, lengkap, ya, Nabi kita Muhammad SAW paling lengkap mukjizat-mukjizatnya. Fama min mu'jizatin kanat li nabiyyin illa walahu sallallahu alaihi wasallam a'zam minha fi babiha. Maka tidaklah ada satu mukjizat pun kanat li nabiyyin yang itu dimiliki oleh seorang nabi illa walahu, kecuali bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'zam minha, lebih besar dari yang dimiliki nabi yang sebelumnya, fi babiha, dalam bab tersebut. Ya. Jadi yang dimiliki Nabi kita lebih besar daripada yang dimiliki nabi-nabi yang lain pada mukjizat-mukjizat yang ada. Nah, contoh faminal mahsusat, contoh dari bab mukjizat yang indrawi. Ya, kita telah sebutkan, ya, Nabi Musa seperti itu mukjizatnya, unta, tongkat yang menjadi ular, tangan beliau yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang, ya, dan beberapa mukjizat yang lain. Itu Nabi Musa. Nabi Isa tadi kita sebutkan, ya, mengobati orang-orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Soleh tadi disebutkan unta yang seperti itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam bab mukjizat yang indrawi lebih daripada semuanya. Di antaranya adalah insyiqaqul qamar. Ya, terbelahnya bulan. Ya, ini mukjizat yang sangat besar juga dalam bab ini. Ya, bulan yang seperti itu bisa terbelah dan betul-betul disaksikan, ya, oleh orang-orang baik yang di Makkah, begitu pula yang di luar Makkah. Orang-orang musyrikin ragu, ini jangan-jangan Muhammad yang menyihir mata-mata kita, ya, sehingga hakikatnya tidak terbelah, hanya saja pandangan kita saja yang salah karena disihir Muhammad. Itu orang-orang musyrikin berkeyakinan begitu. Tapi tunggu nanti para musafir, orang-orang yang jauh dalam perjalanan, ya, bagaimana penglihatan mereka di saat yang sama itu? Bagaimana bulan yang mereka lihat? Ternyata setelah datang para musafir, ditanya, ya, tentang malam tersebut, dan mereka betul-betul melihat yang sama dengan apa yang dilihat orang-orang di Makkah. Betul-betul bulan itu terbelah. Ya, jadi itu bukan hanya, atau itu bukan penipuan, bukan, itu nyata. Betul-betul bulan terbelah. Ya. Kemudian contoh yang lain, haninul jidha. Hanin al-jidha. Al-jidha itu pangkal pohon kurma yang dipakai oleh Nabi SAW untuk khutbah biasanya, ya. Di masjid beliau saat itu kalau khutbah atau beliau berceramah, beliau di atas pangkal pohon kurma tersebut, ya. Ketika beliau kemudian berpindah ke mimbar, setelah dibuatkan mimbar, maka pangkal pohon kurma itu merasa kehilangan. Kehilangan Rasulullah. Dia pun menangis, ya, merintih. Ya, jadi rintihannya itu sampai terdengar oleh para sahabat juga. Itu haninul jidha, rintihan pangkal pohon kurma. Yang akhirnya Nabi kemudian mendekapnya, baru ketika itu diam. Ya. Jadi betul-betul merintih, menangis seperti tangisan pada umumnya. Kemudian wa nab'ul ma'i min baini asabi'ihi syarifah. Nab'ul ma'i yani mengalirnya, ya. Mamba itu sumber air, ya. Nab'ul ma'i yani, ya, mengalir, begitu kita terjemahkan. Mengalirnya air dari sela-sela asabi'ihi, jari-jari beliau, di antara jari-jari beliau, asy-syarifah yang mulia. Ya. Keluar terus air. Hal yang luar biasa, ya, dari tangan bisa keluar air. Kemudian wa kalamuz zira', dan bicaranya az-zira'. Zira' itu lengan, ya. Lengan apa ini maksudnya? Yang dimaksud adalah lengan kambing, ya. Ceritanya, ya, mungkin kita ingat bahwa Nabi SAW pernah diracuni oleh wanita Yahudi, ya kan? Jadi beliau diberi hadiah. Hadiahnya apa? Ya, kambing panggang, mashwi, kambing yang dipanggang. Nah, disampaikan kepada Nabi sebagai hadiah, dan Nabi kan menerima hadiah. Nah, sekalipun dari Yahudi, diterima oleh beliau. Dan ini menunjukkan bahwa boleh menerima hadiah dari mereka, orang-orang kafir. Akhirnya dimakanlah oleh Nabi dan beberapa sahabat. Di saat sedikit makan itu, bicaralah, ya, lengan dari kambing itu. Menyampaikan kepada Nabi, innaha masmumah. Fala ta'kul. Sesungguhnya aku ini diberi racun, jangan engkau makan. Maka Nabi langsung melepas dan Nabi memerintahkan sahabat, sudah, angkat tangan kalian. Jangan dilanjutkan makan. Dia mengabarkan kepada saya bahwa dia diberi racun. Benar saja, sahabat yang sudah kadung makan, satu dari mereka meninggal. Ya. Bishr ibn al-Bara, ya, beliau meninggal. Kemudian Nabi sendiri sampai sekian tahun berikutnya masih ya, merasakan apa? Merasakan racun tersebut, pengaruh daripada racun itu. Ya. Sampai beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah, ya itu menjadi sebab sakitnya beliau. Ya. Sebab sakitnya beliau. Nah, alhasil dari cerita itu, kemudian Nabi datangi si wanita Yahudi dan beliau bertanya kepadanya tentang apa sebabnya, apa yang membuat kamu melakukan itu. Dia menjawab, saya ingin menguji. Ya, kalau kamu Nabi, berarti kamu akan tahu. Tapi kalau kamu bukan Nabi, hanya seorang raja atau penguasa, ya, aku akan mengistirahatkan orang-orang dari kamu. Biar kamu mati, orang-orang istirahat dari kamu. Itu jawaban si wanita ya. Walhasil kemudian Nabi memerintahkan untuk dibunuh wanita ini, dihukum mati ya, karena dia telah menyebabkan kematian ya, bahkan meracun Nabi dengan para sahabat. Alhasil itulah kisah ini. Nah, di sini kaitannya dengan bab kita adalah mukjizat itu, di mana ya daging kambing yang sudah dipanggang itu berbicara dengan Nabi SAW dan mengabarkan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Nah, ini diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Kemudian wa tasbihu ta'am. Ya. Tasbihnya makanan. Ini juga didengar oleh para sahabat. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain. Wa ghairu dzalika mimma tawatarat bihil akhbarus sahihah, dan selain itu dari berita-berita yang sahih dan mutawatir, artinya hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Nah, masih ada mukjizat-mukjizat yang lain dari mukjizat-mukjizat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa yang dimiliki oleh beliau dari mukjizat-mukjizat yang indrawi tadi ya lebih daripada yang dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Kemudian kata Syekh Hafidz Al-Hakim rahimahullah, walakinnaha ka ghairiha min mu'jizatil anbiya. Akan tetapi mu'jizat-mu'jizat itu ka ghairiha, sebagaimana yang lain. Min mu'jizatil anbiya, dari mu'jizat para nabi. Allati inqaradat binqiradi a'sarihim. Yang mu'jizat itu habis dengan habisnya masa mereka. Walam yabqa illa dzikruha, dan tidak tersisa lagi kecuali hanya sebutan-sebutannya ya, kisahnya, ceritanya ya. Nah, ini mukjizat yang indrawi ya, sifatnya seperti itu, adanya di masa itu, ketika habis ya sudah selesai, dan orang-orang yang datang belakangan hanya mendapat beritanya atau ceritanya. Ya, tidak bisa menyaksikan langsung. Ya. Wa innamal mu'jizatul baqiyah al-khalidah ya hadzal Qur'an. Dan hanyalah mukjizat yang kekal yang tetap ada, al-baqiyah al-khalidah yang kekal, ya hadzal Qur'an, adalah Qur'an ini. Ya. Adalah Qur'an ini. Alladzi la tanqadhi ajaibuhu, yang tidak akan habis keajaiban-keajaibannya. Ya, hanya saja tadi kita sebutkan bahwa untuk mengetahui mukjizat Al-Qur'an ya perlu ilmu, ya. Perlu ilmu. Untuk merasakan mukjizat Al-Qur'an perlu belajar. Kalau kita hanya baca-baca saja, kemudian kita tidak memahami maknanya, kandungan hukum-hukum yang ada dan lain-lain, ya kita kurang merasakan mukjizat itu. Tapi kalau kita belajar betul-betul, jadi seorang berilmu, baru kita akan merasakan. Ya. La ya'tihil batilu min baini yadayh. Tidak datang kepadanya kebatilan dari depannya, wala min khalfih. Tidak pula dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Sesuatu yang diturunkan dari yang maha hikmah dan maha terpuji. Ya. Nah inilah Al-Quran yang tidak ada kebatilan padanya sama sekali. Ya. Dan kalau di apa mungkin kalau diteliti dalam arti coba di apa uraikan ya sisi-sisi mukjizat Al-Quran itu akan banyak sekali tentunya. Dari sisi bahasa, ilmu yang terkandung padanya, ya hukum-hukum yang terkandung padanya, bahkan juga keberadaan Al-Quran yang sampai sekarang terjaga, ya tidak ada perubahan, itu sudah menunjukkan mukjizat yang nyata itu, ya kan? Al-Quranul Karim dari zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai sekarang, apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Al-Quran yang sudah kemana-mana, ke ujung-ujung dunia, ya, ke ujung-ujung dunia, dari zaman itu sampai sekarang, ya, tidak ada perubahan. Yang dihafal oleh orang Afrika, ya, Quran yang kita hafal pula di sini, ya, mungkin beda bacaan itu babnya bab lain, ya kan, ya, namun tetap Al-Quran yang sama. Yang dihafal oleh orang sana, mungkin di Eropa ada yang hafal, ya Quran kita juga sama. Yang dihafal di zaman Nabi dengan yang dihafal sekarang, ya sama saja, itu juga Al-Quran. Nah ini adalah wujud atau bukti daripada kebenaran apa yang Allah katakan, ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Terjaga sampai sekarang. Sehingga seperti di penjelasan ulama, ketika ada orang mau mengubah beberapa ayat atau istilahnya memalsukan ayat, ya, atau menambah sebagian ayat, selalu ketahuan. Nggak mungkin tidak ketahuan, terus mesti ketahuan. Ya. Nah, inilah Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain yang tidak Allah janjikan untuk dijaga. Kitab Taurat, kitab Injil mengalami perubahan-perubahan. Ya. Mengalami perubahan-perubahan sehingga tercampurlah di situ antara kalamullah dan kalamul bashar. Tercampur antara kalamullah dengan kalam manusia di situ. Di Taurat dan Injil yang sudah ada ini yang apa yang belakangan ya. Bukan yang di zaman Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, beda dengan Al-Quran. Nah, ini sekali lagi, ini saja sudah menjadi bukti nyata tentang mukjizat Al-Quran itu. Ya. Kemudian, berikutnya di sini, beliau memberikan perincian tentang Al-Quran ini sebagai mukjizat dengan soal jawab berikutnya. Ma dalilu i'jazil Qur'an? Apa dalil kemukjizatan Al-Qur'an? Ya. Apa bukti kemukjizatan Al-Qur'an itu? Jawabnya adalah ad-dalil 'ala dzalik. Dalil yang membuktikan hal itu nuzuluhu fi aktsar min 20 sana. mutahaddiyan bihi afsahal khalqi wa aqdaraha 'alal kalam wa ablaghaha mantiqan wa 'alaha bayana. Turunnya Al-Qur'an lebih dari 20 tahun dengan mutahaddiyan terus memberikan tantangan dengan Al-Qur'an itu kepada siapa? Afsahal khalq, makhluk-makhluk yang paling fasih, nah, orang-orang Arab ketika itu ya, dalam kemajuan bahasa Arab. Ya, di masa itu terkenal para penyair-penyair, ya. Sampai ada ya kalau bahasa sekarang mungkin semacam kontes ya, syair, para penyair. Dulu ada pasar namanya Pasar Ukalt. Ya, kalau sudah ada pasar itu, tampil para penyair menyampaikan syair-syairnya. Nah, itu kemajuan bahasa, kefasihan dalam berbahasa. Ya, nah, orang-orang yang kondisinya seperti itu saat itu ditantang, ya. Mereka sebagai orang-orang yang sangat fasih, aqdaraha 'alal kalam, paling mampu dalam berbicara, wa ablaghaha, sangat dalam di dalam penggunaan bahasa, ya, mantiqan, dalam pembicaraan, ya, wa 'alaha bayana, ya, dan paling tinggi penjelasan-penjelasan mereka, ya, ini sisi bahasanya. Nah, Allah Azza wa Jalla tantang mereka semua. Al-Quran yang turun kepada Nabi, ya, selama lebih dari 20 tahun. Berarti tantangan itu berlaku terus. Ya, senantiasa dibaca. Allah katakan, "Falyatu bihaditsin mitslihi." Silakan datangkan pembicaraan yang seperti Quran. In kanu shadiqin, bila mereka benar. Ya. Dalam surat At-Tur ayat 34. Dalam surat Hud 13, qul fatu bi asri suwarin mithlihi muftarayat. Katakan kepada mereka, hendaknya mereka datangkan 10 surat seperti di Quran, muftarayat, yang mereka buat-buat. Silakan. Datangkan buatan mereka yang seperti Quran, silakan. Dalam surat Yunus, qul fa'tu bi suratin mitslihi. Katakan kepada mereka, datangkan satu surat yang sepertinya. Satu surat saja. Pilih surat yang mana. Sekalipun surat yang paling pendek, cuma 3 ayat, ya kan? Inna atainakal kautsar misalnya. Silakan. Ya, falam yaf'alu wa lam yarum dzalika. Mereka ternyata lam yaf'al, tidak bisa melakukan. Tidak bisa menyambut tantangan itu lalu mendatangkan surat yang seperti di Quran. Walam yarum dzalik, mereka ya. Nah, intinya tidak dapat ya. Tidak bisa menuju kepada kepada jawaban terhadap tantangan itu. Ma'asyiddati hirsihim, padahal mereka itu sangat semangat dan sangat ambisi, ala raddihi, untuk menolak Al-Quran. Bikulli mungkin, dengan segala sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan mereka. Ya, jadi seperti kata beliau di sini, mereka ingin menolak Al-Quran itu kan dengan banyak cara. Ada yang dengan cara mengatakan, oh Muhammad itu dapat diktean dari seorang ahlul kitab. Ya. Itu diktean orang-orang ahlul kitab. Atau mengatakan, oh itu asatirul awwalin, itu hanya cerita-cerita orang-orang dulu. Ada yang mengatakan Muhammad itu syair majnun, penyair yang gila. Jadi upaya-upaya ini dilakukan untuk apa? Untuk menolak Quran. Ya. Tidak mau beriman, Al-Quran sebagai kalamullah yang dibawa Nabi kita Muhammad. Dengan cara-cara itu mereka menolak. Tapi ketika ada tantangan ini, coba. Kalau mereka memang betul omongan mereka, in kuntum shodiqin, ayo buat. Buat yang seperti Quran. Nyatanya enggak ada yang bisa. Jangankan seperti Quran seluruhnya. 10 surat, enggak bisa. Terakhir, 1 surat saja, enggak bisa. Nah, ini bagi kita sebagai seorang Muslim, semakin menguatkan bahwa ya Al-Quran betul-betul kalamullah. Ya, orang-orang yang ahli bahasa Arab, orang Arab ya, intinya Arab di sana, gak bisa mendatangkan seperti Quran. Sekalipun surat terpendek. Bahkan mereka betul-betul takjub-takjub ya dengan Quran. Sangat takjub dengan Al-Quranul Karim. Tapi ya karena kesombongan, tidak mau beriman. Sebetulnya mereka sudah mengakui ini bukan kalam apa penyair. Ini bukan kalamnya dukun-dukun yang biasa baca mantra-mantra. Bukan. Ini bukan kalamnya manusia. Bukan. Ya. Jadi kalam siapa? Ya seperti kata tadi, ini kalamullah. Memang bukan kalam manusia. Ya. Tapi ya kesombongan dan lain-lain hal membuat mereka tetap tidak mau beriman. Ya, tidak mau bersyahadat sekalipun dalam diri-diri mereka sudah mengakui. Ya. Kata beliau, "Ma'akawni hurufihi wa kalimatihi min jinsi kalamihim." Padahal huruf-hurufnya di Quran itu, kalimat-kalimatnya, min jinsi kalamihim, dari jenis kalam mereka sendiri. Alladhi bihi yatahawarun, yang dengannya mereka berbicara. Wa fi majalihi yatasabaqun, bahkan di bidang bahasa Arab ini mereka berlomba, ya tadi para penyair itu. Ya. Berlomba mereka di kontes syair-syair mereka. Berlomba. Wa yatafakharun, dan mereka berbangga dengan itu. Ya. Jadi sampai di Ka'bah itu banyak apa? Cantelan-cantelan syair. Ya, zaman itu. Mu'allaqat, ya istilahnya juga mu'allaqat. Bikin syair cantelan di Ka'bah. Bikin syair cantelan di Ka'bah. Jadi di masa itu betul-betul bahasa Arab, ya seperti itu. Ya. Orang-orang Arab sendiri berbangga dengannya, berlomba dalam bidang bahasa Arab dengan syair-syair mereka. Kemajuan yang luar biasa dalam bidang ini. Tapi ketika Al-Quran datang, tunduk semua. Ya. Tidak ada yang bisa mendatangkan seperti yang ada di Quran. Nah, ketika ada yang mau coba-coba bikin apa surat, ya, seperti Musailamah al-Kadzdzab, ya ditertawakan sama yang lain. Ya wabar, innama anta apa udunani wa sadr wa apa akun waker itu apa itu ya. Yang dengar dari Musailamah pun menertawakan dan mengatakan, saya tahu kamu pun dusta, tahu kalau kamu dusta juga ya. Jadi itu ketika mereka mau bikin ya menjadi bahan tertawaan ya, menjadi bahan tertawaan. Jadi ini semua menunjukkan dan menguatkan bahwa ya Al-Qur'anul Karim mu'jiz. Ya, betul-betul mu'jizat dan melemahkan mereka orang-orang Arab ketika itu. Ya. Bukan Allah menantang orang-orang Arab itu dengan bahasa lain, bukan. Bahasa malaikat, bahasa langit, bahasa selain bahasa Arab, bukan. Dengan bahasa Arab. Tsumma nada 'alaihim bi bayani 'ajzihim wa dhuhuri i'jazihi. Kemudian Allah Azza wa Jal nada 'alaihim, menyeru mereka dengan menerangkan kelemahan mereka. Wa dhuhuri i'jazihi, dan menunjukkan keunggulan ya kemukjizatan Al-Qur'an tersebut dengan firman-Nya pada surat Al-Isra ayat yang ke-88, qul la in ijtama'atil jinn wal ins 'ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, la in ijtama'atil jinn wal ins, akhirnya bukan lagi orang-orang Arab ya. Tantangan itu bukan lagi kepada orang-orang Quraisy. Ya, bahkan diumumkan kepada seluruhnya. Andai ijtama'atil jinn wal ins, manusia, jin berkumpul ya. Manusia dan jin, bukan lagi orang Arab, manusia seluruhnya. Bukan hanya manusia, jin sekalipun. Jin yang berbahasa Arab sekalipun, silakan. Ya, jin itu juga di masa itu bersyair juga. Bukan hanya manusia. Ada syair-syair yang enggak diketahui pengucapnya, yaitu penyair-penyair dari jin itu juga ada. Tiga itu tertulis syair-syair mereka juga. Nah, Allah tantang semuanya. Jin, manusia, semua. Ya. Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, andai mereka berkumpul untuk mendatangkan yang seperti Qur'an ini, la ya'tuna bimithli. Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Qur'an. Tidak akan bisa. Ya sudah, ini sudah final. Ya. Sudah putus, enggak mungkin. Sudah. Sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Tidak akan mungkin. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sekalipun sebagiannya terhadap yang lain saling membantu. Ya. Bikin situ, mau tim, ya. Mau apa istilahnya, mau terdiri dari berapa orang, mau dipilih siapa saja, silakan. Ya, utusan dari manusia mana, utusan dari jin mana, kalau bisa berkomunikasi mereka, silakan. La ya'tu nabi mitlih, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang seperti Quran, sekalipun saling bantu, membantu. Nah, ini jelas sekali salah satu dari kemukjizatan Al-Quran Al-Karim. Walhamdulillah Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya ya, menjadi muslimin ya, yang sumber hukum kita adalah Al-Quran. Yang Quran itu kita baca, kita berusaha menghafalnya, kita berusaha memahami maknanya, mendakwakannya dan seterusnya. Alhamdulillah, taufik dari Allah Azza wa Jal. Allah berikan taufiknya kepada kita untuk Quran sebagai apa? Sebagai kitab kita, kitab kaum muslimin. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma minal anbiya min nabiyyin illa waqad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidak seorang nabi pun dari para nabi, illa kecuali qad u'tiya, dia telah diberi minal ayat, dari ayat-ayat. Nah, ini mukjizat-mukjizat ya, kalau bahasa yang tadi kita sebut. Nah, di hadis disebut dengan apa istilah al-ayat. Ya, ini istilah yang sesungguhnya lebih tepat, kalau bukan lebih tepat, itu yang tepat begitu ya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil. Namun ya karena kemasyhuran istilah ya sudah ya istilah mukjizat menjadi lebih masyhur, lebih terkenal. Ya, tidak ada masalah insyaallah menggunakan istilah itu, hanya saja kita ketahui maksudnya. Ya, maksudnya apa? Ya, sesuai dengan istilah semacam yang dalam hadis ini yaitu al-ayat. Kembali kepada hadis bahwa kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun dari para nabi kecuali telah diberi dari ayat-ayat, yakni mukjizat-mukjizat, ma mithluhu amana 'adil bashar, yang dengan mukjizat seperti itu manusia akan menjadi beriman. Ya. Wa innama kana alladhi utituhu, dan hanyalah yang diberikan kepadaku itu wahyan, berupa wahyu. Auhallahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an aktsa an akuna aktsaruhum ta an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Nah, di sini kata beliau bahwa kalau begitu para nabi itu semuanya diberi mukjizat. Yang dengan mukjizat itu orang menjadi yakin dan beriman. Ya. Walaupun artinya di sini kondisi mukjizat itu adalah sesuatu yang menarik untuk beriman seseorang terhadapnya. Walaupun ternyata ada yang tidak beriman, ya. Ternyata yang tidak beriman, ada yang tidak beriman. Namun sisi mukjizat itu sesungguhnya dalil yang sangat kuat yang sepertinya mestinya orang itu beriman, begitu. Ya. Nah, semua para nabi Allah beri. Dan mukjizat para nabi ya umumnya seperti yang tadi disebutkan berupa mukjizat hissiyah. Berupa mukjizat hissiyah itu banyaknya begitu. Ya, tentunya kitab-kitab Allah juga mukjizat secara umum. Namun Al-Qur'an lebih dari kitab-kitab yang sebelumnya di mana Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Qur'anul Karim sehingga tidak ada perubahan sampai nanti Allah Azza wa Jalla mencabut kembali. Nah, kata Nabi, hanyalah yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Nah, ini mukjizat yang paling menonjol yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi enggak punya mukjizat lain. Mukjizat lain ada yang tadi kita sebut, ya terbelahnya bulan dan lain-lain itu. Namun ini yang paling menonjol berupa wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Lalu beliau katakan, aku berharap aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat kelak. Ya, karena apa? Quran ini sepanjang masa, ya kan? Jadi sejak zaman Nabi, zaman berikutnya, ya masa tabi'in setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus Al-Quran bersama mereka. Dan orang-orang melihat dan merasakan mukjizat itu semakin beriman lagi. Tambah banyak yang beriman. Nanti generasi berikutnya masih juga menyaksikan Al-Quran. Beriman lagi. Berikutnya dan berikutnya sampai sekarang dan seterusnya. Ya. Sampai batas yang Allah kehendaki. Nah, jadi Nabi berharap dengan mukjizat Quran yang seperti itu akan menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Ya, karena beda dengan mukjizat yang indrawi tadi. Kalau sudah habis, mukjizatnya ya sudah, selesai. Ya, orang-orang gak melihat lagi, hanya dengar apa? Beritanya atau ceritanya. Ya. Waqad sannafa an-nasu fi wujuhi i'jazil Qur'an min jihati al-alfaz wal ma'ani wal akhbar al-madiyah wal atiyah min al-mughayyabat. Dan orang-orang telah menulis karya-karya, sannafa membuat buku-buku fi wujuhi i'jazil Qur'an dalam hal apa? Sisi-sisi kemu'jizatan Al-Qur'an. Jadi sudah ada upaya-upaya dari orang-orang ya mengurai ya memperinci Quran itu sebagai mukjizat dari sisi ininya sudah ada karya-karya para ulama min jati al-alfaz dari sisi lafadznya wal ma'ani dari sisi maknanya wal akhbaril madiyah dari sisi berita-berita umat terdahulu wal atiyah berita-berita yang akan datang ya minal mughayyabat dari perkara-perkara gaib ya berita-berita umat terdahulu Nabi SAW misalnya enggak pernah ya tahu bagaimana perincian ceritanya siapa Nabi Musa dengan Khidir misalnya kemudian cerita Ashabul Kahfi kemudian cerita Ashabul Ukhdud. Nabi tahu dari mana? Ya. Nabi bisa menceritakan dengan rinci cerita Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Cerita Nabi Musa dengan begitu rincinya. Nabi Muhammad tahu dari mana? Pernah belajar sejarah beliau? Tidak pernah kan? Ya seperti orang-orang pada umumnya. Pernah belajar dari Ahlul Kitab? Tidak pernah. Tapi beliau bisa menceritakan itu semuanya dengan rinci, detail. Dengan Al-Quran yang beliau baca. Dari mana ini? Tentu ini dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini salah satu mukjizat terkait dengan berita-berita umat terdahulu. Berita yang akan datang, ya, tanda-tanda hari kiamat yang akan datang, ya, tanda-tanda hari kiamat kecil, besar, itu juga jelas mukjizat, ya. Sesuatu yang jauh dari masa Nabi, Nabi sudah memberitakan dan benar seperti yang sebagiannya telah terjadi. Wa ma balagu min dzalika illa kama ya'khudzul 'usfuru biminqarihi minal bahr. Tapi mereka, yakni para penulis yang sudah menulis tentang mukjizat Al-Qur'an itu, tidaklah mencapai, ya, kecuali seperti ibaratnya apa? Burung 'usfur yang dengan paruhnya memasukkan ke laut. Kemudian dicabut, ada sisa air di paruhnya. Ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi yang ditulis oleh para penulis terkait mukjizat Al-Quran, ya, itu baru sebagian kecil. Banyak yang mereka belum ketahui. Ya, bagaimana mengetahuinya? Tidak lain dengan ilmu tadi. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin terbuka baginya, ya, kemukjizatan Al-Quran. Ya, semakin terbuka kemukjizatan Al-Quran padanya. Nah, demikian ahibati fillah rahimakumullah. Apa yang bisa kita bahas, yang kita jelaskan terkait dengan mukjizat ini, yang ini juga bagian daripada iman kita kepada para nabi dan para rasul, karena mukjizat merupakan bagian yang tidak terpisah dari mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa kita kaji. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.